Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah, kita akan melanjutkan kajian tauhid. Pada materi yang lalu sudah dijelaskan penjelasan terhadap beberapa syubhat yang sering muncul berkaitan dengan permasalahan syirik akbar ketika menerapkan hukumnya kepada pelakunya. Karena hukum mutlak di orang yang melakukan perbuatan syirik akbar, dia musyrik, itu adalah hukum yang mutlak. Penerapan kepada orang muayyannya adalah kaitan dengan ada tidaknya mawani. Dan sudah saya jelaskan bahwa dalam permasalahan syirik akbar, yang menjadi mawani itu hanya dua, yaitu apa, al-ikrah, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kemudian juga yang kedua adalah intifaul qasdi, tidak ada maksud melakukan, tidak ada maksud melakukan ini mencabang di dalamnya adalah al-khata, ya, salah ucap atau melontarkan ucapan yang tidak diketahui maknanya, seperti orang yang mengucapkan kalimat kemusyrikan dengan bahasa asing, seperti banyak masyarakat awam kan, kaum muslimin membaca salawat nariyah kan, munfarijah, dia tidak tahu isinya, tahunya ini salawat kata Pak Ustaz, yang pada isinya adalah syirik. Nah, orang yang tidak tahu maknanya ketika mengucapkan ini tidak bisa kita vonis musyrik atau kafir karena dia tidak tahu makna hakikat. Tapi kalau tahu hakikat maknanya terus tidak tahu hukumnya, itu tidak ada uzur. Atau juga orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya adalah syirik akbar, tapi dia melakukannya sedangkan dia tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Seperti orang nyoblos, masyarakat awam tidak tahu hakikat demokrasi, dia nyoblos, yang ada dalam benak dia nyoblos itu mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya. Sama sekali tidak terbesit dalam benaknya bahwa nyoblos ini dalam rangka mengangkat pembuat hukum. Berarti di sini tidak ada maksud terhadap perbuatan mukafir. Maka di sini tidak boleh kita mengkafirkan orang yang seperti itu sebelum kita menjelaskan tentang makna hakikat yang dia lakukan. Ini dalam kaitan syirik akbar atau kekafiran yang binafsihi, kekafiran yang dengan sendirinya, itu terutama yang langsung menohok syahadat tauhid adalah hanya dua, mawani adalah al-ikrah sama intifaul qasdi. Adapun kaitan dengan al-jahlu, at-ta'wil, at-taqlid, ijtihad, itu adalah kaitan dengan mawani takfir ahli ahwa wal bid'ah, atau takfir ahli qiblah atau takfir al-muta'awwilin. Itu hal-hal ini diperhatikan. Begitu juga dalam masail zahirah yang kaitan dengan syariat, itu juga diperhatikan dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak mutlak kejahilan dianggap dalam masail zahirah. Seperti yang sudah saya jelaskan, orang mengingkari wajibnya sholat sedangkan dia hidup sudah lama masuk Islam, hidup di tengah kaum muslimin, terus dia mengklaim tidak tahu wajibnya sholat, dia mengingkari wajibnya, itu dia orang kafir. Ketidaktahuannya tidak dianggap. Kenapa? Karena dia hidup ada kesempatan untuk tahu. Jadi dalam hal ini ada rinciannya. Tapi yang berkaitan dengan kita dalam keseharian kita, yang dakwah kita adalah kaitan dengan apa kaitan dengan syirik akbar atau kekafiran yang langsung menohok syahadat tauhid, itu syirik akbar atau tawali kepada syirik atau kaum musyrikin. Dan sudah dijelaskan kaitan bahwa dalam hal tersebut tidak ada apa kejahilan terhadap hukum, itu bukan mawani. Dan berarti kalau mawani sudah tidak ada ya, atau sudah tidak dianggap, berarti tidak ada penghalang dari menerapkan hukum semata nama tersebut kepada pelakunya. Karena hukum Allah ini, nama hukum ini tidak boleh digantungkan, mu'alak gitu kan, tidak ada wujudnya pada dunia realita. Karena hukum Allah diturunkan untuk diterapkan. Jadi maksudnya, mestinya ketika kita menjelaskan bahwa ada mawaninya, dalam hal tertentu kita harus menjelaskan mawaninya apa. Karena yang namanya mani'iyah atau syar'iyah adalah hukum syar'i wad'i. Hukum syar'i yang kaitan wad'i itu adalah syarat, sah, ya, penghalang, itu namanya wad'i. Halal, haram itu hukum syar'i taklifi gitu kan. Nah ini tidak boleh kita menetapkan bahwa sesuatu itu adalah umumnya wudu batal dengan apa? Sebab umpamanya keluarnya air liur. Tidak boleh kita mengatakan bahwa di antara pembatal wudu adalah keluarnya air liur. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Kita menetapkan sesuatu sebagai pembatal atau sebagai syarat atau sebagai penghalang, tidak boleh menetapkannya kecuali dengan dalil. Ketika kita menetapkan sesuatu tidak berdasarkan dalil, maka masuk dalam kategori apa? Dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'lam bihil, apa mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan dari din ini apa yang tidak Allah izinkan. Itu kaitan dengan apa kesimpulan bahasan kemarin. Nah, saya akan menjelaskan sekarang pada terapannya. Pada terapannya, dan saya tidak akan dari saya, tapi akan baca buku ya. Di sini tentang kita kan dalam hidup dalam realita, dalam menyikapi, apalagi kita ya atau antum intima ke dalam apa ya ke dalam jihad ini gitu kan. Harus memiliki kejelasan siapa lawan dan kawan, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul muslimin. Begitulah kami merinci ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas juga jalan orang kafir. Dan orang mukmin supaya kita memberikan loyalitas kepadanya, orang kafir kita memberikan apa? Al-bara, al-mu'adah, wal-baghdha kepada mereka. Supaya tidak apa? Tidak ada kesamaran dalam apa? Dalam menyikapi. Makanya saya akan menjelaskan tentang apa? Hukum ansar atau gitu. Walaupun saya sudah menjelaskannya di sini, tapi kan kemarin dari materi saya sendiri, tapi di sini saya akan mengambil dari satu risalah dalam kitab Tuhfatul Muwahhidin. Kitab Tuhfatul Muwahhidin ini adalah mengumpulkan masail, aham masail dalam masalah usul yang kaitan dengan masalah akidah, yang merupakan rujukan bagi jamaah tauhid wal jihad di Gaza. Jadi risalah lajnah syariah ya. Ini menjadi pegangan mereka. Dan juga dalam hal ini banyak buku-buku yang lainnya. Di sini Lajnah Syariah dalam risalah ini menjelaskan al-mas'alatul hadiyah asyara. Masalah ke-11 adalah hukmu ansar atau wagid. Hukum ansar atau wagid. Mengatakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Anna a'wana at-tawaghiti wa ansarahum musyrikuna wa kuffarun bi'ayanihim. bahwa awan para pembantu, ya, antek-antek togut, wa ansarahum dan ansar mereka, ansar togut, la musyrikuna wa kuffarun bi'ayanihim. Mereka adalah orang-orang musyrik, kufar bi'ayanihim secara individu-individunya. Jadi setiap person-personnya mereka orang musyrik, orang kafir. Wa hadzal hukmu 'ala dzahir, hukum ini sesuai dengan zahir. Fa nahnu 'alaina an nahkum 'alaihim bil kufri li izharihim al kufra lana. Maka kita menghukumi mereka kafir dikarenakan mereka menampakkan kekafiran kepada kita. Karena ada kaidah, barang siapa menampakkan kekafiran kepada kita, maka kita menampakkan kepadanya pengkafiran. Man azhara lana al-kufra azharna lahu at-takfir. Barang siapa menampakkan kepada kita kekafiran, maka kita menampakkan kepadanya pengkafiran. Iz, karena ajma'al ulama, para ulama ijma' ala annal ahkam ad-dunyawiyah, bahwa hukum-hukum duniawi tajri ala zahiriha, bahwa hukum-hukum duniawi ini berjalan sesuai dengan zahirnya. Allahumma illa idza kunna na'lamu wujuda hadzal mani'i fi haqqi hadzal mu'ayyan, kecuali bila kita benar-benar mengetahui adanya mani', penghalang pengkafiran pada orang mu'ayyan ini. Jadi hukum asal ansar tawud adalah al-kufru, kafir. Jadi kalau kita mengetahui sipulan memiliki penghalang, tadi penghalang yang tadi kan mani hanya dua kan, al-ikrah sama intifaul qasdi. Contohnya, umpamanya orang berada di barisan ansar tawud, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia, dapat dakwah tauhid, menerima dakwah tauhid. Tapi yang namanya keluar dari tentara kepolisian kan tidak seperti keluar dari pabrik kan, bisa keluar masuk, enggak masuk-masuk lagi kan. Kalau di tentara kepolisian tidak masuk-masuk, mereka tidak bisa begitu saja, karena sudah ada akad sebelumnya, mereka mesti disidangkan. Karena apa? Melanggar akad. Mereka mesti disidangkan, di penjara, dan nanti setelah di penjara baru desersi kan. Dia mesti disidangkan dulu, di BAP dulu. Kalau orang tidak masuk nih, berapa hari pasti dipanggil. Jadi tidak seperti keluar dari pabrik, tidak masuk-masuk, itu udah coret. Kalau di sana enggak, di ketentaraan kepolisian, itu orang tidak masuk, itu pasti dicari. Pasti dicari dan mesti dipenjara dulu kalau keluar. Nah, kalau kita tahu bahwa si Fulan ini, punya si Zaid ini, dia dapat hidayah sedangkan dia sebelum sudah ada di barisan mereka. Terus dia sudah menghindari segala kegiatan kekafiran, sudah tidak taat lagi kepada perintah-perintah atasannya. Dia sering absen. Tapi dia ketika menunggu momen yang tepat untuk keluar. Nah, orang yang tahu bahwa keadaan si Fulan ini seperti ini, wajib menganggap dia sebagai orang muslim. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu keadaan dia, tetap menghukumi dia sebagai orang kafir berdasarkan hukum asal barisan mereka. Permasalahan ini yang tadi, kekafiran ansar tawud secara ta'yin dalam hal ini, bisa bukan dalam kitab ini saja, antum bisa lihat dalam kitab al-idhah wa tabiin fi anna al-hukam at-tawagit wa juyushahum kuffarun ala ta'yin, penjelasan tuntas tentang bahwa para penguasa tawud dan ansarnya mereka kafir secara ta'yin, tulisan Syekh Abdul Hakim Hasan. Beliau termasuk orang Mesir yang sekarang masih di gunung-gunung Afghanistan sampai sekarang. Juga bisa dalam kitab Nasrul Lu'lu wal Yaqut fi anna fi hukmi a'wan wa ansar atau hud, karangan Syekh Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Abdul Hamid. Juga bisa lihat dalam kitab Ad-Dalail atau kitab Hukmu Muwalati Ahli Isyraq, tulisan Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab. Beliau menulis kitab ini dalam rangka mengkafirkan orang-orang Baduy yang membantu pasukan Mesir. Mesir kan di bawah Turki Utsmani, pimpinan Muhammad Ali Basha, yang menyerang Daulat Tauhid di Najd. Beliau menulis kitab ini dalam rangka mengkafirkan orang-orang Baduy yang membantu kaum musyrikin, karena pasukan Mesir ini sudah pakai undang-undang buatan. Mereka disebut Asakirul Kubab, itu kan bala tentara kubah kuburan, karena mereka orang-orang kuburion. Ini beliau mengutarakan 20 dalil dari Al-Quran, juga satu sunnah dari Rasulullah SAW. Dan Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab ini, beliau meninggal dunianya di Berondong, dibawa ke kuburan oleh Ibrahim Basha, terus di kuburan di Berondong oleh senjata mereka. Kemudian Syekh Hamad Ibn Atik juga menulis kitab serupa, namanya Sabilun Najah wal Fikah min Muwalatil Murtaddin wa Ahlil Isyraq, juga mengomentari tentang orang-orang yang Baduy Najd yang membantu pasukan Turki Utsmani yang dari Mesir untuk memberantas dakwah tauhid. Juga bisa antum lihat juga dalam kitab Mabahis fi Hukmi Qatli Afrodi Al-Mabahis, tentang hukum membunuh Densus Saudi, itu kan sama juga. Dan juga banyak risalah-risalah yang lain yang dalil-dalilnya hampir serupa dengan apa yang akan disampaikan di sini. Walihada, oleh sebab itu ruwi ya, diriwayatkan Annal Abbas radhiyallahu anhu hina asarahul muslimuna, saat Al-Abbas ditawan oleh kaum muslimin. Kita tahu kan Al-Abbas ditawan, ikut dipaksa ikut dalam perang Badar. Kemudian termasuk orang yang ditawan oleh kaum muslimin yang berjumlah 70 orang. Waqad kana fi shafil musyrikina, di mana Abbas ini berada di barisan kaum musyrikin. Qala, Abbas mengatakan, ya Rasulullah, kuntu mukrahan. Ya Rasulullah, dahulu saya dipaksa harus ikut di barisan mereka. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma zahiruka fakana alaina, adapun zahir kamu maka terhadap kami. Wa amma sariratuka fa ila Allah, adapun rahasia batin kamu itu diserahkan kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Wal Abbas disuruh menebus dirinya dan dua keponakannya yang ditawan karena berada di barisan kaum musyrikin. Bila saja orang yang berada di barisan kaum musyrikin sedangkan dia dipaksa, tidak mendapatkan gaji, tidak daftar, dia ketika berada di barisan mereka dalam sop orang yang memerangi kaum muslimin diperlakukan layaknya orang kafir, bagaimana dengan orang yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin sedangkan mereka tidak ada yang memaksa, justru mereka bersaing mendaftar, bayar, dapat gaji, tunjangan, dapat seterusnya, itu kan lebih dahsyat lagi. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm juz 1 halaman 259 mengatakan, innama kullifal ibadu al-hukma 'alaz-zahir. Manusia ini, hamba ini dibebani untuk menghukumi berdasarkan zahir, minal qawli wal fi'li, berupa ucapan dan perbuatan. Wa tawallallahu as-sawaba 'alas-sarair duna khalqihi, dan Allah yang menangani batinnya, bukan makhluk. Wa qala, dan berkata juga beliau, wa ahkamullahi wa rasulihi, hukum-hukum Allah dan Rasulnya, tadullu ala annahu laysa li ahadin, menunjukkan bahwa tidak seorang pun berhak ayyahkum ala ahadin, memvonis seseorang illa bi zahir, kecuali berdasarkan zahir. Kalau batin urusan Allah, orang munafik zahirnya menampakkan apa? Keislaman. Rasul tahu secara batin Abdullah Ibnu Ubay ini begini, Zaid juga tahu, Huzaifah juga tahu si Fulan tergolong orang munafik. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang berdasarkan wahyu? Tidak. Tidak. Makanya ada dalam bahasan usul fikih, bolehkah menghukumi seseorang? Bolehkah qadhi menghukumi berdasarkan ilmunya? berdasarkan pengetahuannya, tidak berdasarkan bukti, yang roji ada tidak boleh. Rasul tahu nama-nama orang munafik. Huzaifah juga tahu, tapi Rasul tidak memperlakukan mereka sebagai orang kafir. Tetap Abdullah bin Ubay hartanya diwariskan kepada anaknya. Sedangkan kalau kafir secara duniawi tidak akan diwarisi. Jadi hukum berdasarkan zahir batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah al-ijma'. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil ijma', beliau mengatakan wa kulluhum ajma'u ala anna ahkamad dunya ala zahir wallahu yatawalla as-sarair. Semua ulama sepakat ijma bahwa hukum-hukum dunia berlaku sesuai dengan zahirnya dan Allah yang menangani batinnya. Dalam Fathul Bari juz 12 halaman 272 dan 273. Kemudian penulis para penulis risalah ini mengatakan wal adillatu ala kufrihim, dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran Ansar Thagut bi'ayanihim itu adalah minal kitabi was sunnati wal ijma, dari Alkitab, sunnah dan ijma. Yang pertama adalah dari Alkitab. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah al-wuthqa, ikatan tali yang sangat kokoh. فَجَعَلَ اللَّهُ الشَّرْطَ صِحَّةِ الْإِيمَانِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat sah iman itu adalah kufur kepada tagut. Faman lam yakfur bitaguti lam yasih lahu aqdul islami illa bil kufri bitagut. Barang siapa yang tidak kafir kepada tagut, maka tidak sah baginya apa? Ikatan keislaman kecuali dengan kafir terhadap tagut. Wal munasiru wal muawinu litawagid, sedangkan orang yang membantu dan membela para tagut, lam yakfur bima amarahullahu bihi minal kufri bitagut. Sedangkan orang yang membantu membela para tagut, mereka itu tidak kafir terhadap makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kafir terhadapnya. Jadi orang yang membela tagut, apa disebut orang yang kafir kepada tagut? Tidak, bisa disebut apa? Pembela tagut. Fayakunu biimanihi bitaguti kafiran billahi, sehingga dengan keimanan dia terhadap tagut, maka dia kafir kepada Allah. Jadi membantu, membela, melindungi tagut itu sebagai bentuk keimanan kepada tagut. Sebagaimana orang muslim, dia menjadi ansar Islam, ansar tauhid, itu sebagai bentuk iman kepada Allah. Nah sebaliknya orang ketika menjadi ansar tagut itu bentuk iman kepada tagut. Tidak mungkin iman kepada tagut kumpul dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam surat Al-Baqarah 257 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ke dalam cahaya. Dan orang-orang kafir, para pemimpin mereka itu adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itu para calon penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annalladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir itu hum adalah auliya utagut. Ai ahbabuhu wa ansaruhu wa awanuhu. Itu apa? Adalah para ahbab, ya, kekasih, para pembela dan para penolong tagut. fayatabayyanu min zalika, sehingga jelaslah dari hal itu anna man nasarahum, bahwa orang yang membela ya, menolong para tagut au awanahum atau membantu mereka, fahuwa kafirun misluhum, maka dia kafir sama dengan mereka. Kemudian dalil yang ketiga, surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima, alladzina yattakhidzuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a." Berikanlah kabar kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka itu azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik itu? Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung, penolong, pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Apakah mereka mencari pada orang-orang kafir itu kejayaan? Sesungguhnya kejayaan itu hanya milik Allah seluruhnya. Famin sifatil munafiqina, di antara sifat orang-orang munafik, annahum yuwaluna al-kuffara min dunil mu'min, bahwa mereka menjadikan, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, orang mukmin ditinggalkan. Kepada tagut loyal, kepada orang-orang muslim, kepada muwahhidin mereka meninggalkan. Wa ansaru tagut wa a'wanuhu, sedangkan ansar tagut dan a'wannya, antek-anteknya, min awliya'i tagut kama huwa ma'lum, termasuk wali-wali tagut sebagaimana sudah ma'lum. Fayatabayyanu min zalika, maka jelaslah dari hal itu anna ansara tawagid wa a'wanahum kal munafiqina, wa ansara tagut dan a'wan mereka itu seperti orang-orang munafik. Fahum fil kufri sawa'un, maka mereka itu sama dalam kekafirannya. Kemudian yang keempat, Al-Imran 28. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya, pelindung, penolong, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia apa? Tidak berada dalam jaminan Allah sedikit pun, kecuali kalian dalam rangka siasat menjaga diri dari mereka. Dan Allah mengingatkan kalian dengan nafsu, dengan dirinya, dan kepada Allah lah tempat kembali. Wa hadhil ayatu tadullu ala kufri ansari taghuti wa a'wanihi min qawlihi ta'ala. Ayat ini menunjukkan terhadap kekafiran ansar taghut dan a'wannya dari firmannya, falaysa minallahi fi syai'in. Maka dia apa? Yakni qad bari'a minallah. Dia telah lepas dari Allah. Wa bari Allahu minhu, dan Allah bara darinya. Birtidadihi an dinihi, dengan sebab dia murtad dari dinnya. Wa dukhulihi fil kufri, dan masuknya dalam kekafiran. Sebenarnya ayat ini memiliki dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ayat ini melarang tawali kepada orang kafir. Barang siapa tawali kepada orang kafir, maka dia telah kafir, kecuali illa anta taqum minum tuqah, kecuali kalau kondisi dipaksa. Makanya taqiyah di sini, di antara mana taqiyah yang di sini adalah al-ikrah. Makanya ulama tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan kisah Ammar Ibnu Yasir. Ini mana pertama. Jadi kekafiran hanya dirukhsahkan saat apa? Ikrah. Taqiyah di sini antaranya maknanya ikrah. Makna tafsir kedua disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam banyak dalam tafsir salaf juga. Ayat ini melarang loyalitas kepada orang kafir secara umum, baik loyalitas yang mengeluarkan dari Islam atau yang tidak. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Badai'ul Fawaid, ketika Allah melarang orang-orang mukmin dari wala lah muwala kepada orang kafir, ini menuntut dari orang mukmin untuk izhar, menampakkan apa? Al-adawah wal bagdo, menampakkan permusuhan. Kita tahu kan ada permusuhan, ada menampakkan permusuhan. Kalau permusuhan itu adalah tauhid, aslu tauhid. Kalau menampakkan itu adalah wajib, kewajiban tauhid. Kalau aslu tauhid tidak ada, tauhid tidak ada. Sama sekali orang dalam dirinya enggak ada permusuhan kepada orang kafir, bukan orang muslim. Tapi kalau menampakkan kaitan dengan kewajiban yang bisa gugur dalam kondisi tertentu. Nah, terus Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bila orang muslim berada dalam genggaman orang-orang kafir, penampakan permusuhan ini bisa membahayakan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, rukhsah kepadanya untuk tidak menampakkan permusuhan, tapi menampakkan sikap apa? Muasyarah, ramah. Makanya dalam ucapan Abu Darda, inna sesungguhnya kami nukashiru wujuhana wa qulubuna tal'anuhum. Kami menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan orang kafir, sedangkan hati kami melaknat mereka. Maksudnya, ini kan senyum kepada orang kafir, apa kekafiran? Bukan kan? Tapi bertentangan dengan penampakan apa? Permusuhan. Cuma kalau orang kondisi tertindas itu rukhsah. Nah, jadi illa anta taqum minhum tuqa di sini, orang dibolehkan untuk tidak menampakkan permusuhan kalau dalam kondisi takut. Jadi penampakan permusuhan ini dirukhsahkan, tidak dilakukan ketika kondisi takut. Tapi kalau tadi tawalli tidak dirukhsahkan kecuali dalam kondisi ikrah. Beda antara ikrah dan takut. Kalau takut kan bukan uzur dalam kekafiran kan? Banyak dalam ayat fala takhshawhum wa khshawni in kuntum mu'minin. Fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Juga tentang orang-orang munafik yang tawalli kepada orang kafir, yang Allah ponis kafir, apa alasan mereka? Nahsha antusibana da'irah. Kami takut tertimpa bencana. Tapi kan bukan uzur dalam kekafiran rasa takut ini. Jadi ayat ini kadang dipahami salah oleh sebagian orang, sehingga mereka melegalkan kekafiran dengan sebab sekedar takut. Padahal ayat ini tadi dua makna. Yang taqiyah maknanya ikrah, itu ketika yang dibolehkan kayak kisah Ammar ibn Yasir, kekafiran, rukhsah saat kondisi apa? Kondisi ikrah. Tapi kalau penampakan tidak menampakkan permusuhan, itu dirukhsahkan saat kondisi takut. Jadi ini ayat mana maknanya ada dua. Nah, kalau yang diambil di sini satu maknanya bahwa orang yang tawalli kepada orang-orang kafir, Allah telah berlepas diri darinya, dan dia pun sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah murtad dan masuk dalam kekafiran. Saya ambil satu lagi dalam surat Al-Maidah ayat 51. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahud dan Nasara sebagai awliya. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa mawdi'ul istidlal, ya, sisi tempat pengambilan dalil min hadzal ayat, dari ayat ini adalah annal hukama at-tawaghita qad walu al-yahuda wan nasara fahum kuffarun misluhum. Bahwa para penguasa tawud mereka telah memberikan walanya kepada Yahudi dan Nasrani sehingga mereka kafir sama dengan Yahudi dan Nasara. Berdasarkan firman Allah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Fayu'lamu min zalika, maka diketahui dari hal itu anna awan at-tawaghiti wa ansarahum kuffarun likaunihim tawallau at-tawaghita. Diketahuilah dari hal itu bahwa para kaki tangan dan ansar tagut mereka kafir dikarenakan mereka telah tawalli kepada para tagut itu. Fahum dakhiluna jami'an fi umumi qawli ta'ala, mereka itu masuk keseluruhnya dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Wa qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsirihi, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dalam tafsir firman Allah ini, "Wa may yatawallal yahuda wan nasara dunal mu'minin fa innahu minhum." Barang siapa tawali kepada Yahudi dan Nasrani dengan meninggalkan orang-orang mukmin, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Yaqul, seolah-olah Allah mengatakan, fa inna man tawallahum wa nasarahum alal mu'minin, sesungguhnya orang yang tawalli membantu orang-orang kafir dan membela mereka alal mu'minin dalam memerangi orang-orang mu'min, fahum min ahli dinihim wa millatihim, maka fahuwa min ahli dinihim wa millatihim, maka dia termasuk bagian dari apa ahludin mereka dan milah mereka, penganut din dan milah mereka. Fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan, karena sungguhnya tidak seorang pun yang tawalli kepada seseorang illa wa huwa bihi wa bidinihi wa ma huwa alaihi radin, kecuali dia terhadap orang itu dan terhadap dinnya dan terhadap apa yang dianutnya adalah ridha. Wa idza radiyahu wa radiya dinahu faqad adama khalafahu, bila dia ridha dengannya dan ridha akan dinnya, maka telah memusuhi apa yang selainnya. Wa sakhithahu, dan membencinya. Wa sara hukmuhu hukmahu, dan statusnya sama dengan status dia. Ini diantara dalilnya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.